بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه إخواني في الله أعزني الله وإياكم setelah kita selesai dari bab An-Nahi 'anil Bid'ah wa Muhdatsatil Umur, kita sekarang masuk bab baru, bab fi man sanna sunnata hasanatan aw sayyi'ah. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala setelah menerangkan larangan tentang perbuatan bid'ah dan muhdatsatil umur, maka selanjutnya yang beliau bahas adalah tentang siapa-siapa yang melakukan sanah sunnah hasanah, siapa-siapa yang melakukan perbuatan sunnah hasanah atau sunnah sayyi'ah. Ada hubungannya dengan bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya larangan dari perbuatan bid'ah, maka sekarang antara perintah dan motivasi seseorang untuk melakukan sunnah hasanah dan juga larangan atau celaan atau bahayanya ketika seseorang melakukan sunnah sayyi'ah. Maka berkata al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, babun fi man sanna sunnah hasanah aw sayyi'ah. Agar kita semua setelah membaca bab ini mau perhatian, mau untuk mengerjakan sunnah hasanah dan menjaga diri dari terjatuh pada sunnah sayyi'ah. Diterangkan pula nanti dalam hadis tentang keuntungan kita melakukan sunnah hasanah. Diterangkan pula tentang bahayanya kita melakukan sunnah as-sayyi'ah. Imam Nawawi dalam menerangkan ini seperti biasanya mengambil syahid dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Di dalam dari Al-Quran beliau mengambil dua ayat, yaitu ayat walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan orang-orang yang berkata rabbana hab lana, Tuhan ya wahai Tuhan kami, berilah kepada kami min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Berilah kami dari istri-istri kami dan anak-anak kami qurrata ayun. Qurrata ayun adalah pandangan mata yang menyejukkan, yang menyenangkan. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami atas orang-orang bertakwa imam. Imam orang-orang yang bertakwa. Jadikanlah kami imam atas orang-orang yang bertakwa. Adapun ayat yang kedua, waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Ayat yang pertama adalah doa dari ibadur rahman, karena ini sedang menerangkan tentang ibadur rahman. Mereka berdoa kepada Allah meminta apa yang dia panjatkan. Dia memanjatkan kepada Allah meminta agar dia diberikan istri-istri yang solehah, istri-istri yang baik, dan juga anak-anak yang soleh, anak yang baik. Dan meminta diberinya imamah, keimaman untuk orang-orang bertakwa. Keimaman di sini tidak harus menjadi imam dalam arti presiden, bupati, lurah, bukan itu. Tapi keimaman di sini adalah imamah fiddin, yang diikuti dalam kebaikannya. Meminta agar dirinya menjadi imam, imam di rumahnya, imam terhadap apa, atas istrinya dan anak-anaknya. Mereka mengikuti dalam kebaikannya, mereka sama-sama bertakwa. Alangkah nikmatnya kalau seseorang diikuti dalam kebaikannya. Lah, seseorang yang diikuti dalam kebaikannya, sunnah hasanah, ini yang akan mendapatkan keuntungan-keuntungan. Dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang menjalankannya. Maka syahid dalam ayat waj'alna lil muttaqina imama, karena berharap diikuti menjadi imam dalam masalah agama, dalam masalah kebaikannya. Begitu pula ayat yang kedua, waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami jadikan mereka menjadi a'immah. A'immah, pemimpin dalam masalah agama. Yahduna bi amrina, mereka memberikan hidayah, memberikan petunjuk atas perintahku. Asy-Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahutaala menerangkan ذكر المؤلف رحمه تعالى هذا الباب للتحذير من البدع وليبين أن من أشياء ما يكون أصله ثابتا فإذا فعل إنسان وكان أول من يفعل كان كمن سن وصار له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. Imam Nawawi menerangkan dalam bab ini tentang tahdzir dari bid'ah, yaitu kalimat apa, sunnah sayyi'ah, itu adalah bid'ah. Juga menerangkan ketika sesuatu yang asalnya sabit, asalnya ada dalilnya, ketika seseorang menjalankan sesuatu itu yang berdalil, ketika dia menjalankannya lalu diikuti, maka dia mendapatkan ajr apa yang dia lakukan dan ajr orang yang mengikuti dirinya sampai kelak yaumul qiyamah. Kalau ada satu amalan yang di tempat kita, amalan itu sudah tidak dikenal lagi. Beberapa tahun yang lalu, orang memakai jenggot dianggapnya aneh. Bahkan zaman tahun 83-an wanita pakai kerudung-kerudung saja, cuma sekedar kerudung, dianggapnya aneh, ekstrim. Maka yang ketika zaman itu memulai mengenakan kerudung, setelah itu ditiru, sekarang jadi memasyarakat. Sekarang jadi masyarakat, bahkan apa, istri-istrinya tentara, istri-istrinya polisi, rata-rata PNS-PNS, rata-rata semua pakai kerudung. Tidak kurang juga, artinya banyak juga di antara mereka yang pakai kerudungnya besar, bahkan ada yang pakai cadar. Walhamdulillah, dulu cuma sekedar kerudung kecil, dinyatakan sebagai sesuatu perkara yang ekstrim. Nah, ini adalah sunnah hasanah yang telah ditinggalkan oleh orang-orang sampai enggak tahu. Ketika diamalkan, didakwahkan, terus orang mengikutinya, dan ramai orang setelah itu berbondong-bondong, maka itu sunnah hasanah. Dalilnya sabit sebelumnya, bukan buat-buat baru, bukan. Sabit dalilnya. Begitu pula ketika orang pakai jenggot. Dulu banyak ustadz-ustadz yang meyakini, mendakwahkan, di antara sunnah hari Jumat itu nyukur jenggot. Maka banyak orang yang ketika itu kalau Jumatan nyukur jenggot, sehingga orang pakai jenggot aneh atau ekstrim. Walhamdulillah, di zaman sekarang ini banyak orang pakai jenggot. Maka siapa-siapa mendakwahkan jenggot, lihya, sampai orang semuanya memakainya, itu sunnah hasanah. Bagi yang mengikutinya, bagi yang menyebarkannya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengenakannya. Dan perkara seperti ini banyak sekali. Mungkin antum bisa ajarkan tentang sholat sunnah. Misal sholat ba'dal maghrib, banyak orang meyakini yang namanya bacaan sunnah dengan membaca apa, Qul ya ayyuhal kafirun dan al-fatih, apa, al-ikhlas, itu hanya di waktu fajar saja. Ternyata di sana ada sunnah yang sabit ba'dal maghrib, ketika salat sunnah membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Naam. Kalau ini antum ajarkan lalu dipakai oleh orang banyak, maka mendapat apa, sunnah yang dibangkitkan yang banyak orang lupa atau tidak tahu menjadi tahu. Antum dapat pahalanya. Waqad sabaqa lana anna din al-islami walillaham kamil. Telah kita terangkan di waktu yang lalu bahwa agama Islam ini adalah agama yang sempurna. La yahtaj ila takmil wala ila al-bid'ah. Tidak butuh lagi penyempurna untuk disempurnakan atau dengan suatu yang bid'ah, tambah-tambahan. Li'an al-ta'ala qala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum islama dina. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah genapkan atas kalian nikmatku, dan aku ridho atas kalian Islam sebagai agama. Ini ayat yang menerangkan agama Islam telah sempurna, tidak perlu ditambah ataupun dikurangi. Tsumma istasyhada al-mu'allif bi ayataini min kitabillah. أولاهما قول تعالى الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. مؤلف telah menjadikan syahid dua ayat untuk bab ini, Yang pertama adalah ayat alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Hadza min jumlah ma yad'uuhu bihi ibadur rahman. Ini termasuk salah satu dari kalimat yang didoa, yang telah berdoa ibadur rahman. Alladzina dzakarallahu awsafahum fi akhir suratil al-furqan, yang sifat ibadur rahman telah Allah terangkan dari akhir-akhir surat al-furqan. Sekian ayat menerangkan sifat ibadur rahman, lalu mereka itu berdoa dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Allah terangkan di antara sifat ibadur rahman yaitu alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka itu orang-orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan tidak sombong, rendah hati. Ila an qala alladziina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, sampai ayat di akhirnya, bukan di akhir surat tapi dalam sifat-sifat ini Allah menerangkan mereka mengatakan rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Hablana, kata Syekh Muhammad Al-Utsaimin, kalimat hablana maknanya adalah a'tana, yaitu berilah kami. Wa azwaj jama' zauj, azwat itu jamaknya zauj. Wa wasala lidzakar wal untha, jangan sampai salah, perlu dipahami bahwa azwaj itu boleh untuk zakar ataupun untha, boleh untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Sementara ini sering kita pahami azwaj cuma buat laki-laki saja. Yang benar kata Syekh bahwa az-zauj untuk zakar dan juga untuk unta. Faz-zaujatu sama zaujan, maka istri perempuan zaujah juga bisa disebut zauj, zaujan, boleh. Kita menyebut perempuan itu zaujan, itu tidak salah. Wa zauj zakar yusama zaujan, begitu pula laki-laki disebut juga zaujan. Wa lihada tajiduna fi ahadis wa yamurru bikum an Aisyah, kita dapati banyak dalam hadis ketika menyebutkan dari Aisyah, apa keterangannya? An Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut Aisyah zaujan Nabi, bukan zaujah, tapi sebutnya zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahadih ya lughah al-fushah, ini justru bahasa yang fushah, bukan bahasa pasaran, bukan, tapi justru fushah. Anal mar'atu sama zaujan, lakin ahlul fara'id rahimahumullah ja'alu lirrajul zauj walil mar'ah zaujah. Lalu dari mana kalimat zaujah? Kalimat zaujah lahir dari para ahli faraid. Masalah hukum waris. Untuk membedakan antara bagian laki-laki dan bagian perempuan, maka mereka menggunakan kalimat yang berbeda untuk memudahkan apa? Membedakan antara laki-laki, bagian laki-laki dan wanita. Maka disebutlah apa? Untuk laki-laki zauj dan untuk mar'ah zaujah. Min ajat tafriq inda kismal mawaris, itu fungsinya adalah dalam rangka membedakan pembagian dari warisan. Amma fil lughah arabiyyah fazauj shali lidzakar wal untha, adapun dalam bahasa Arab maka zauj boleh digunakan untuk zakar dan juga oleh untha. Fahadha du'a rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun kama wasala lirijal wasala linisa' aidan. Asy-syekh menerangkan yang di atas itu dalam rangka ingin menerangkan bahwa doa rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lilmuttaqina imama. Kalimat min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun ini boleh digunakan oleh rijal ataupun untuk nisa. Benar adanya. Fa qurrata ayn sekarang fil mar'a annaka idza nadarta ilaiha saratka. Dinamakan qurrata ayn, qurrata ayun, yaitu yang menyenangkan pandangan mata. Untuk wanita yaitu ketika seorang wanita ketika dilihat menyenangkan dirimu. Wa idza ghibta anha hafizatka fi malik wa fi waladik. Wanita yang qurratul ain ketika dipandang itu menyenangkan, ketika kamu tidak ada di tempat ghaib darinya, maka dia menjaga hartamu dan menjaga anak-anakmu. Bukan orang enggak peduli. Kamu pergi, dia ikut pergi lagi. Enggak ngurusin, enggak menjaga hartanya, enggak ngurusin anaknya. Akhirnya apa? Seperti kayak persaingan. Dia suami bisa pergi, saya juga harus bisa pergi. Bukan itu yang qurratul ain. Tapi qurratul ain justru yaitu wanita-wanita yang ketika suaminya pergi dia menjaga hartanya dan menjaga anak-anaknya. Fa idza ba'atha anha wajadtaha qanitah lillah. Ketika kamu mencarinya, memerlukannya, maka kamu dapati dia dalam keadaan qanitah lillah, bertakwa kepada Allah, menjadi wanita yang taat. Ini seperti yang dalam surat An-Nisa, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Jadi sifat qurratul ain itu ditafsirkan fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Itu sifat yang salihat, yang qanitat, yang hafizat, menjaga lil ghaib bima hafizallah. وكذلك أيضا الذرية إذا جعلهم الله تعالى قرة عين الإنسان يطيعونه إذا أمر وينتهون عما نهاهم عنه ويسرونه في كل مناسبة ويصلحون فهذا من قرة عين للمتقين. Kalau tadi pembahasannya qurratu ain dari sisi istri, sekarang terhadap keluarga atau anak-anak. Mereka keluarga ketika dikatakan qurratu ain lil insan, ketika mereka Allah jadikan orang-orang yang taat atas perintah-perintah kita, ketika kita merintahkan mereka mentaatinya, ketika kita melarangnya mereka berhenti tidak menjalankannya. Yantahuna amanahahum anhu, menyenangkan di setiap keadaannya, mereka menjadi orang baik. Lah, kalau keluarga kita, anak-anak kita seperti ini, maka ini adalah qurratu ayun lil muttaqin. Orang muttaqin qurratu ayunnya adalah istri dan anak-anaknya yang baik dan salehah. Wal jumlah al akhirah waj'alna lil muttaqina imama hiya syahid hadzal bab. Sementara jumlah yang terakhir, kalimat yang terakhir, waj'alna lil muttaqina imama, ini adalah syahid dalam bab ini. Yakni ij'alna lil muttaqina a'immah. Kita memohon kepada Allah agar Allah jadikan kita imam bagi orang-orang bertakwa. Ketika kita menjadi imam orang-orang bertakwa, artinya kita sedang berdoa pula kepada Allah agar Allah jadikan kita menjadi orang yang bertakwa pula. Enggak mungkin kita jadi apa? Imamnya orang bertakwa kalau kita enggak bertakwa. Jadi kalimat doa ini, ya Allah jadikanlah kami imam bagi orang bertakwa, sekaligus di dalamnya mengandung doa agar Allah jadikan kita orang yang bertakwa. Karena agar kita menjadi imam orang bertakwa, harus dulu kita menjadi orang bertakwa. Imam adalah contoh. Imam dalam masalah agama adalah orang yang dicontoh. Ketika kita menjadi imam lil muttaqin, kapan kita bisa menjadi imam lil muttaqin? Artinya ketika kita ingin menjadi contoh orang yang bertakwa, kita harus memberikan contoh yang baik, yaitu kita harus menjadi orang bertakwa. Maka kenapa ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Nawawi? Karena ada waj'alna lil muttaqina imama. Imama di sini maksudnya adalah panutan yang menjadi contoh. Kalau kita bertakwa kepada Allah, menjalankan amal-amal soleh, kita perintahkan kepada anak kita, nak sholat sunnah ya nak, nak ngaji nak, nak berbuat kebaikan nak, sopan. Itu kalau ketika mereka itu menjalani apa yang kita mintakan, apa yang kita contohkan, maka kita pun akan mendapatkan pahala. Dan kalau anak kita menjalankan ini dan meneruskan kepada anak-anaknya kelak sampai yaumil kiamah, maka kita dapat ajarnya terus menerus. Oleh karena itu di dalam ayat waj'alna lil muttaqina imama, untuk menjadi imam, imam buat orang bertakwa adalah contoh teladan. Maka jadikan syahid. Yani ij'alna lil muttaqina a'immah yaqtadi bina al muttaqun fi af'alina wa aqwalina. Yang diharapkan adalah menjadi a'imah lil muttaqin, yang memberi petunjuk, yang mereka mengikuti kita, orang-orang bertakwa, di dalam apa? Di dalam perbuatan-perbuatan kita, di dalam akwal kita, ditiru oleh mereka, kita harapannya. Para orang tua yang berdoa kepada Allah waja'alna lil muttaqina imama, artinya meminta kepada Allah agar anak-anaknya mengikuti caranya, baik dalam perbuatan ataupun ucapan, maka diperlukan contoh teladan yang baik dari orang tua agar mereka mengikuti kita dalam ketakwaan. Fima naf'al wa fima natruk, yaitu mereka mengikuti kita apa-apa yang kita perbuat dan apa-apa yang kita tinggalkan. Amal-amal soleh yang kita perbuat, kita berharap mereka mengikutinya. Amal-amal kejelekan, kemungkaran yang kita tinggalkan, kita berharap mereka mengikutinya juga. Fa'inal mu'min walasiyama ahlul ilm yuktada bihim bi aqwalihim wa af'alihim. Maka orang-orang beriman, terlebih-lebih ahlul ilm, mereka diikuti dalam masalah apa? Amal-amalannya, di dalam masalah ucapannya dan perbuatan-perbuatan mereka. Walihada tajid al-amah idza amartahum bi syai'in aw nahiyatahum an syai' qalu hadza fulan yaf'alu kadza wa kadza mimman ja'alu imaman lahum. Kalau kamu negur seseorang, orang awam, kamu perbuatlah begini, jangan kamu lakukan seperti itu, apa jawabnya? Loh, kiai saya melakukan demikian, demikian, demikian, kenapa? Ustaz saya melakukan seperti ini, kenapa? Karena mereka adalah imamnya. Jadi mereka punya standar, siapa yang diikuti, itulah yang jadi imamnya. Wal a'imma yashmil a'imma fid din alladhi huwa al ibadah al khasah bil insan wal a'imma fid da'wah wa fit ta'lim wa fil umur bil ma'ruf wa nahi anil munkar wa ghairi dhalik min sya'ir din wa syara'ihi wa ja'alna lil muttaqina imaman fi kulli syai'. Al a'imma meliputi imam dalam perkara agama, yaitu meliputi masalah peribadatan, imam sholat atau yang serupa itu. Terus juga imam dalam masalah dakwah, a'imah fi dakwah, fi ta'lim, atau dalam perkara amal ma'ruf nahi munkar, atau yang lainnya yang serupa itu. Ketika antum jadi da'i, maka antum adalah a'imah fiddin. Karena seorang da'i akan ditiru, akan didengar ucapannya. Begitu pula ketika antum jadi seorang ustadz, mengajarkan ilmu, atau orang-orang yang mengajak kepada amal ma'ruf nahi munkar. Maka kita mohon kepada Allah, ij'alna lil muttaqina imama, di dalam segala sesuatunya. Amal ayat ats-tsaniyah, faqala ta'ala waj'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Allah katakan waja'alnahum a'immah, dan aku jadikan mereka menjadi imam yahduna bi amrina, menjadi imam yang memberi petunjuk atas dasar perintahku, apa yang Allah perintahkan. Aisabarnahum a'immah ilman yahdunan nas, artinya dijaga sabar mereka menjadi imam-imam dalam masalah ilmu yang beri petunjuk kepada manusia. Ayadullunahum ala dinil ala din ala dinillahi bi amrillahi azza wajal, yang menunjukkan kepada agama Allah atas perintah Allah azza wajal. Walakin laital muallif dzakara akhir ayat li'anna Allah bayyana annahu ja'alahum a'immah bisabab yahduna bi amrina lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, kata Syekh, kalaulah Imam Nawawi melengkapi ayatnya, yaitu yahduna bi amrina lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, mereka memberikan petunjuk atas dasar perintah-perintahku ketika mereka sabar, dan kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan, kan ayat ini bunyinya wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Untuk menjadi a'immah, untuk menjadi imam, perlu 4 syarat disebutkan dalam ayat ini. Yaitu apa? Yang pertama, yahduna, harus berdakwah menyebarkan agama Allah, menjadi da'i. Seorang imam harus bisa mengajak orang kepada kebaikan. Kalau antum ingin menjadi imam, harus mampu mengajak orang kepada kebaikan. Kalimat bi amrina menunjukkan di atas petunjuk, artinya itiba' Rasul alaihi salatu salam, harus beritiba'. Itu syarat yang kedua agar menjadi imam. Syarat yang ketiga adalah lama sabaru. Ketika kita mendakwahkan kebaikan, mengajak orang kepada kebaikan, kepada itiba', kepada sunnah, maka harus bersabar. Yang keempat, yukinun, terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 syarat agar seseorang menjadi a'immah fid din. Syekh rahimahullah mengatakan, lama sabaru ala ta'atillah wa sabar an ma'siyatillah wa sabar ala akdarillah wa sabaru ala ta'atillah fafa'alu ma amar wa sabaru an ma'siyatillah fataraku ma naha anhu wa sabaru ala akdarillah alati ta'tihim min ajal da'watihim ilal haq wa amarhum wa amrihim bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Kesabaran lama sabaru artinya sabar meliputi sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam atas kemaksiatan kepada Allah, sabar atas takdir-takdir Allah, sabar atas tiga sabar itu ya, sabar atas takdir-takdir Allah, sabar atas taat kepada Allah, yaitu melakukan apa yang Allah perintahkan, sabar dari kemaksiatan, atas kemaksiatan Allah, adalah meninggalkan apa yang Allah larang. Sabar atas takdir Allah artinya sabar terhadap al-ta'tihi min ajr da'watihim, akibat dakwah banyak gangguan, banyak ujian-ujian, maka perlu sabar. Li'anan insan idza nasaba nafsahu da'iyah lil haq amiran bil ma'ruf wa nahiyan 'anil munkar fala bud an yusibahu min al adza ma yusibuhu. Ketika seseorang menetapkan dirinya ingin menjadi dai, dai kepada al-haq, dai yang mengajak orang kepada al-haq, mencegah orang dari perbuatan mungkar, pasti akan ditimpa al-adza, gangguan-gangguan. Lah, ketika kondisi seperti ini diperlukan kesabaran. Lianna akthar alladhina yakrahuna al-haq sawfa yakununa a'da'an lahu falyasbir. Karena kebanyakan orang-orang yang tidak suka terhadap al-haq, mereka akan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan kita, mengganggu kita. Maka ketika itu kita perlu sabar. Wa kadzalika aqdarullah allati ta'ti biduni hadza aidan. Hadza aidan yasbiruna 'alaiha. Demikian pula tentang takdir. Takdir Allah ketika menimpa kita, kalau takdirnya itu takdir yang kurang menyenangkan, itu juga perlu kesabaran. Maka lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, maka perlu kesabaran. Yuqinun bima akhbarallahu bihi, yakin atas apa-apa yang Allah kabarkan kepada kita semua. Apa yang Allah kabarkan dalam Al-Quran harus kita yakini. Wa yuqinuna bil jazaa' alladziina yahsul lahum fil fi'l wal awamir wa tarakan nawahi wa fi da'wa ila Allah wa fil amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kita harus yakin pula tentang akan adanya balasan Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang menjalankan perbuatan-perbuatan kebaikan. Perbuatan yang Allah perintahkan kita jalani, maka ada jaza dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meninggalkan kemaksiatan yang Allah larang, maka di sana juga ada jaza. Kita harus yakin itu. Ketika kita berdakwah di jalan Allah, juga harus yakin di sana ada jaza yang Allah sediakan untuk mereka. Dan ketika kita menjalankan amal ma'ruf nahi munkar, juga akan ada jaza. Maka ketika kita menjalankan dakwah ataupun amal ma'ruf nahi munkar, jangan ragu, jangan bingung, lakukan. Bismillah. Apa yang kita mungkin lakukan, lakukan. Coba kita latihan di tempat yang kecil ini. Ketika kita melihat teman kita yang kurang pas, coba nasihatin. Terutama ini sangat bermanfaat untuk thalabatul ilm, sehingga bisa saling menasehati. Kalau dibiarkan kemungkaran itu beredar berjalan, hari ini satu, Karena didiamkan akan merembet ke satunya lagi. Akan merembet ke satunya lagi. Kalau satu dilakukan langsung ada teman-temannya menasehatinya, akan tercegah. Sehingga tidak merembet kepada perbuatan kedua dan ketiga dan seterusnya. Makanya perlunya amal ma'ruf nahi munkar. Perlu sabar dalam menjalankan amal ma'ruf nahi munkar. Ai annahum ya'maluna wa hum yuqinuna bil jazaa. Artinya mereka menjalankan semua itu. Dan ketika mereka menjalankan itu, mereka yakin atas pahala yang Allah sediakan untuk mereka. Wa hadhihi nuqtah yanbaghi lana an nantabih laha. Poin ini perlu kita perhatikan benar-benar. Perlu kita punya perhatian padanya. An-na'mal wa nahnu nuqin bil jaza. Kita harus berbuat dan harus yakin terhadap balasan atas amalan itu. Katsir minan nas ya'malun. Yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun bina'an ala anna hadzal amr hadza amrullah wa hadza tayyib la syakka anil khair. Banyak orang melakukan puasa, salat, dia yakin itu adalah amal soleh, amal kebajikan yang Allah perintahkan. Sampai di situ saja. Kata Syekh, ini amal thayyib. Enggak ragu lagi. Lakin yan bagi antudrik wa antastadhir bi annaka innama taf'al hadha raja'a thawab wa khawful iqab. Akan tetapi jangan berhenti di situ saja. Harus kita merasakan hadirnya perasaan kita bahwa kita melakukan itu, kita berharap pahala di sisi Allah dan takut terhadap iqab Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjalankan salat, harus hadir di hati kita, kita berharap pahala di sisi Allah atas amalan salat ini. Dan saya takut kalau meninggalkan sholat ini dapat ikob dari Allah. Itu harus. Jangan seperti orang-orang sufi mengartikan ikhlas. Ya beramal, cuma beramal saja. Lillah sudah. Tidak berharap apa pahala di sisi Allah. Bahkan mereka berdoa, ya Allah, kalau saya beramal ini karena saya berharap surga-Mu, jauhkanlah surga itu dariku. Kalau saya beramal ini karena takut terhadap neraka-Mu, maka masukkanlah aku ke neraka-Mu. Terus mana? Yang apa yang diharapkan? Surga dia minta dijauhkan, neraka minta dimasukkan. Siapkah kita masuk dalam neraka Allah? Siapkah kita dijauhkan dari apa surga Allah? Sementara Allah memerintahkan kita untuk berharap mendapatkan jaza dan dijauhkan dari iqabnya. Maka harus hadir ketika kita menjalankan amalan amal soleh, kita berharap itu adalah kita berharap jaza balasan dari Allah dan dijauhkan dari ikab Allah Subhanahu wa taala. Hatta yakuna mauqinan bil akhirah. Dengan demikian kita akan menjadi orang yang yakin terhadap akhirat. Dengan kita berharap pahala, dengan kita takut ikab, itu kita yakin terhadap akhirat. Waqad akhadha Syekh Islam rahimahullah taala min hadzal ayat ibarah thayyibah fa qala bis sabr wa yakin tunalul imamah fid din. Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bahwa bisabr dan yakin kita akan mendapatkan al-imamah fiddin. Kalau kita sabar dan yakin, maka kita akan mendapatkan imamah fiddin. Akhadha min qawli ta'ala lamma sabar wa kanu bi ayatina yuqinun. Dasarnya Syekh Islam Ibnu Taimiyah adalah dari ayat lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, ketika mereka bersabar dan mereka atas ayat-ayat Allah yuqinun, yakin. Fa bis sabri wal yakin tanalul imama fid din. Maka dengan kesabaran dan yakin akan diperoleh imamah fiddin. Ingat, imamah fiddin yang dimaksud adalah kita menjadikan contoh, kita memberikan ilmu kepada mereka, terus diikuti, menjadikan contoh, terus diikuti, melakukan satu perbuatan, diikuti. Itulah imamah fiddin. As'allahu ayyaj'alani wa iyyakum a'imma fiddinillah wa hudata li ibadillahi muhtadin innahu jawadun karim. Naam. Mungkin itu yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.